Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Ahad pagi Masjid Al-Asif wa Kungrejo rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca Qawaid fi Tauhid Rububiyah wal Uluhiyah wal Asma'i wa Sifat karya Syekh Walid Ibn Rashid As-Su'aidan hafizallahu ta'ala. Kaidah yang ke-15, semua tindakan mengada-ada dalam agama fahuwa raddun, itu tertolak. Dalilnya hadis Aisyah radallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, man ahdasa, siapa yang mengada-ada, fi amrina ay fi syariatina, dalam urusan kami yaitu syariat kami, baik itu ibadat ataupun muamalat. Maka bisa kita katakan fi amrina ini al-am uridu bihi al-khas. Urusan kami bisa jadi agama, bisa dunia. Namun yang dimaksudkan dan diinginkan adalah urusan agama. Ma laisa minhu, satu yang bukan bagian darinya, fawaraddun, maka itu tertolak. Dan ihdas atau mengada-ada dalam agama memiliki beberapa bentuk. Yang pertama adalah mengadakan satu ibadah la jinsa laha, yang tidak ada model yang semisal dalam syariat. Semacam orang yang yata'abbaduna, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beribadah kepada Allah itu cirinya mencari pahala. Sehingga bisa diterjemahkan dengan orang yang mencari pahala bi mu'asarati ghilman al-malah, dengan bergaul dengan pemuda-pemuda yang ganteng. Atau yata'abaduna, beribadah kepada Allah itu mencari pahala dan merasa berpahala dengan memandang wajah amrat, yaitu lelaki yang belum tumbuh jenggotnya. Atau mencari pahala bimu'asaratil afa'i, dengan bergaul dengan ular. Talabalil karamah, karena mencari karamah. Atau mencari pahala beribadah yaitu mencari pahala dengan menabuh rebana. Fahadil ibadat, maka ibadah semacam ini laisa laha aslun, tidak memiliki landasan dan pijakan fi syar'i, dalam syariat. Sama sekali tidak punya pijakan. Kapan bisa dikatakan sama sekali tidak punya pijakan? Tadi telah dijelaskan di awal paragraf, lajin salaha fi syar'i. Lajin salaha fi syar'i, tidak dijumpai dalam syariat ibadah yang sejenis, yang semisal. Ibadah yang semisal. Artinya, seandainya pakai kias pun tidak bisa. Kalau ada yang semisal, kan bisa kita katakan kias. Bisa kita katakan, oh, dikiaskan ke sana. Nah, ini tidak ada. Misalnya tadi, ya ta'abatuna bin nadar ila wujuhil amrat. Adakah yang lain yang seperti ya mirip-mirip di bab yang lain atau di bab-bab agama ini yang seperti itu? Misalnya kemudian ada pengistimewaan terhadap amrod, kemudian atau yang sejenis, sehingga bisa kita kiaskan. Maka manakala la jinsa laha fi syar'i, tidak ada contoh yang lain. Tidak ada contoh yang lain. dalam syariat, nah maka dikatakan laisa laha aslun fi syar'i. Sama sekali tidak memiliki landasan dalam syariat. Wa hadzal ihdas, dan mengada-adakan ini, yasudduhu anna, menutupnya anna dari kita, anhu darinya, kaidah al aslu fil jinsil ibadati at-tawqifu, hukum asal untuk jenis ibadah adalah at-tawqifu, menunggu dalil. Maka di sini, di redaksi kaidah di sini, satu hal yang menarik untuk diperhatikan dan dicermati. Beliau tidak memilih diksi al-aslu fil ibadat at-tawqifu, namun memilih diksi al-aslu fi jinsil ibadah at-tawqifu. Dan ini mungkin lebih tepat atau lebih diqqah, lebih jeli. Ini lebih tepat atau lebih jeli. Karena yang dimaksud dengan al-asl fil ibadah atau kif adalah berlaku untuk isbatul ibadah. Ya, berlaku untuk isbat al-ibadah, menetapkan adanya satu bentuk ibadah baru. Nah, itu harus ada dalilnya. Adapun jika isbat ibadah itu sudah ada dalilnya, maka yang lain tidak pakai dalil, namun pakai kias, tidak pakai nas, dalil nas, namun pakai kias, tidak mengapa. Secara umum tidak mengapa. Atau realita praktek para ulama kita menunjukkan tidak mengapa. Ya, kita cuma menjumpai disyariatkannya sholat duha. Kita tidak jumpai nas tentang tata cara sholat duha, setelah takbiratul ihram yang dibaca apa, ini rukuk bacaannya apa, sujud sholat duha bacaannya apa, semuanya dikiaskan oleh fuqaha ke sholat fardu. Ya, semuanya dikiaskan oleh fuqaha ke sholat fardu. Tapi isbat adanya ibadah sholat duha ada nasnya, tidak mengada-ada. Ini, kemudian tata cara puasa yang kita jumpai adalah puasa fardu. Gimana tata cara puasa Senin, puasa Kamis, puasa ini? Ini maka fuqaha memindah ketentuan di puasa fardu ke puasa sunnah. Copy paste aja secara langsung. Maka al-aslu fi jinsil ibadat, maka tidak boleh bikin jenis ibadah baru, artinya tidak ada temannya. Dan itu diantara alasan ulama yang mempermasalahkan salat tasbih. Di antara alasan ulama yang mempermasalahkan sebagai tambahan setelah beliau mendhaifkan hadisnya, sebagaimana pendapat sebagian ulama hadis, adalah salat tasbih itu salat yang la aslalahu fi syariah, la jinsalahu fi syariah. Adakah kemudian dalil yang sholat yang lainnya yang jelas jelas masroknya, yang tidak diperselisihkan, yang mirip-mirip seperti itu. Yang mirip-mirip seperti itu disyariatkan seumur hidup sekali, kalau enggak kemudian setahun sekali, kalau enggak kerjakanlah kemudian setiap hari, atau kalau enggak bisa satu pekan sekali, kalau enggak satu bulan sekali, kalau enggak setahun sekali, kalau enggak ya seumur hidup sekali. Ini model ini tidak ada. Model ini tidak ada. Adanya seumur hidup sekali langsung ditegaskan demikian ada. Demikian juga pergerakan, kemudian ada dikirnya, habis selesai kemudian baca tasbih sekian puluh kali. Nanti berdiri setelah selesai Al-Fatihah dan surat, baca tasbih 15 kali. Rukuk, setelah bacaan rukuk dan tasbih 10 kali. Dan seterusnya. Adakah temannya yang ya, tidak diperselisihkan? Yang bukan mahalun nizak? Ya, maka tidak ada temannya. Berarti lajin salaha fi syar'i. Lajin salaha fi syar'i. Kemudian bentuk yang kedua dalam mengada-ada dalam sebab ibadah. Maka ada jumpai sebagian orang, ada orang yang mengkaitkan ibadah dengan sebab yang tidak ada dalil kalau itu sebab ibadah. Semisal orang yang menyembah Allah yaitu berpahala dengan berpuasa pada hari tertentu yang dia yakini ada fadilah puasa pada hari itu padahal tidak ada dalil tentang keafdolannya. Farabatu, maka mereka mengkaitkan ibadah dengan satu sebab. Maka bid'ah bukan pada ibadahnya, namun pada sebabnya. Maka ini adalah ihdasan mengada-ada dalam sebab. Dan yang menutup pintu ini adalah kaidah yang mengatakan hukum asal tentang sebab ibadah ada tauqif menunggu dalil. Maka di tempat kita ada orang yang bikin puasa netu, mengkaitkan, menjadikan netu sebagai sebab ibadah puasa. Ini, siapa yang lahir Selasa Pahing, maka dianjurkan puasa setiap Selasa Pahing. Maka ini satu hal yang mengada-ada. Nabi, dalam ajaran Nabi tidak ada jenis itu dikaitkan dengan Pahing, Pohon, Kliwon, itu tidak ada jenisnya. Tidak ada temannya yang lain. Ada ibadah yang lain dikaitkannya Senin Pahing, Rabu Legi dan seterusnya, enggak ada. Di samping itu kemudian hari lahir jadikan sebab puasa juga enggak ada. Ya, satu hal yang tidak berdasar. Kemudian yang ketiga adalah mengada-ada dalam tata cara ibadah. Artinya mereka yatuna, mereka datangi satu ibadah yang syar'i, kemudian mereka ada-adakan dalam tata caranya dengan tata cara yang tidak ada dalilnya. Semacam salat yang disebut dengan salat raghaib, salat alfiyah, dan di sini disampaikan salat tasbih, salat tasbih. Ya, salat tasbih ada hadisnya, diperselisihkan ulama. Ya, apakah hadisnya sahih seperti pendapat Al-Albani ataukah derajatnya hasan seperti pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani ataukah dhaif seperti pendapat Ibnu Taimiyah ataukah maudhu palsu seperti pendapat Ibnu Jauzi. Lengkap itu. Nah, ada pendapatnya semua. Nah, dari palsu, dhaif, hasan sama sahih. Ini. Itu unik ini hadis salat tasbih itu. Karena lengkap itu. Dari yang mengatakan maudhu palsu sampai yang mengatakan sahih itu ada semua. Nah, namun untuk salat tasbih beliau katakan alal qalbi annaha la asla laha. Ya, menurut pendapat yang mengatakan kalau ini tidak ada dasarnya. Demikian juga apa yang disebut dengan salat qadha tahunan. Ini ada waktu tertentu di mana salat ketika itu nanti senilai dengan mengqadha puasa yang salat yang tertinggal selama setahun dan semacam itu. Maka mereka mengadakan tata cara yang baru yang tidak ada dalilnya. Maka al-ihdas mengada-ada saat ini dalam tata cara ibadah. Maka yang menghalangi kita dari di bab ini adalah kaidah yang mengatakan al-aslu hukum asal dalam tata cara ibadah itu menunggu dalil. Bentuk yang keempat, al-ihdas mengada-ada dalam tempat ibadah. Itu seorang penggemar bid'ah mendatangi satu ibadah yang syar'i dan menegaskan bahasanya melakukannya di tempat bi'ainihi tertentu lebih afdol daripada melakukannya di tempat yang lainnya tanpa ada dalil yang menunjukkan lebih afdolnya menyembah Allah Azza wa Jal di tempat itu. Kalladzina yas'umuna, seperti orang-orang yang beranggapan lebih afdolnya menyembelih hewan karena Allah namun di samping kubur wali. Atau orang yang beranggapan lebih afdolnya berdoa kepada Allah di dekat kubur wali. Maka mereka tidak menyembelih hewan untuk wali, tidak pula berdoa kepada wali dengan meninggalkan Allah. Cuma mereka beranggapan bahasanya anna fi'la hadil ibadati, mengerjakan ibadah ini di tempat ini itu yang lebih afdal. Maka al-ihdas mengada-ada huna di sini adalah mengkaitkan ibadah dengan tempat yang tidak ada dalilnya. Wa yasuddu anna, dan yang menutup pintu ini adalah kaidah yang mengatakan hukum asal dalam tempat ibadah ada tauqif alal adillah, menunggu dalil. Kemudian yang kelima, mengada-ada dalam waktu ibadah. Itu seorang mendatangi dan mengkaitkan satu ibadah dengan waktu yang tidak ada dalilnya. Dan bab ini tertutup dengan kaidah yang mengatakan hukum asal untuk waktu ibadah adalah tauqif. Yang keenam, mengada-ada dalam kadar ibadah. Semacam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan zikir dengan bilangan tertentu yang tidak ada dalilnya. Yang menutup pintu ini adalah kaidah hukum asal dalam at-taqdir at-ta'abudi, penentuan kadar yang bersifat ibadah adalah tauqif, menunggu dalil. Maka ibadah itu tauqif dengan semua kaitannya, yaitu jenisnya, sebabnya, tata caranya, waktu, tempat, dan kadarnya. Kemudian kaidah yang ke-16, disyariatkannya sesuatu bi aslihi, pada asalnya, yaitu disyariatkannya satu hal begitu saja, la tastalzimu, tidaklah berkonsekuensi disyariatkannya hal tersebut dengan tata cara tertentu. Ini adalah di antara kaidah tauhid uluhiyah yang berfungsi untuk menjaga penyembahan kepada Allah Azza wa Jal. Karena di antara alil bid'ah, man ya'ti ila ibadatin masru'atin, ada yang mendatang ibadah yang masru' dengan yang disyariatkan berdasarkan sembilah dalil, thumma yudifu alaiha, kemudian dia tambahi ya, wasfan, tata cara yang tidak ada dalilnya, atau kemudian sifat yang tidak ada dalilnya, boleh jadi dalam bentuk hayatin, tata cara, waktu, kadar, sebab ataupun tempat. Jika Anda ingkari ya, ingkari hadal wasf sifat ini, dia akan berdalil kepada Anda dengan sejumlah dalil yang menunjukkan kalau itu ibadah yang disyariatkan. Fataruddu anta alaihi, maka Anda bantah padanya dengan kaidah ini, yaitu dalil-dalil yang Anda sebutkan hanyalah menunjukkan alal asl, kalau ini satu hal yang disyariatkan. Dan dalil disyariatkannya adalah untuk disyariatkannya. Wa yabqa al-wasfu, sedangkan sifat harus dilakukan dengan tata cara begini dan begitu. Ini sesuatu yang lebih dari sekedar disyariatkannya, sehingga dia perlu dalil yang lainnya. Fala haqqalaka, maka Anda tidak berhak untuk mendalili disyariatkannya satu tata cara atau sifat yang bid'ah dengan dalil yang menunjukkan kalau itu disyariatkan. Kalau satu amal tersebut disyariatkan. Ya, maka boleh jadi ada orang yang berpikir dengan bilangan tertentu, dengan tata cara tertentu, kepalanya harus gimana-gimana. Ketika ditegur, maka dia akan berdalil dengan ayat-ayat yang menunjukkan disyariatkannya berpikir. Maka kita katakan ini ayat dan hadis tentang disyariatkannya berpikir, bukan disyariatkannya berzikir dengan goyang-goyang kepala dengan arah tertentu, atau dengan zikir dengan jumlah tertentu. Kemudian kaidah yang ke-17, pertengahan dalam jalan yang benar dan sunnah lebih baik daripada bersungguh-sungguh namun menyelisihi jalan yang benar dan bid'ah. Kaidah ini telah dinaskan, ditegaskan oleh sebagian sahabat dan disepakati oleh matabin dan para imam. Falaisatil ibratu, maka bukan yang jadi tolak ukur di sisi Allah banyaknya amal, bukan banyaknya kesungguhan namun ala ghairi hudan wala sabil, dan tidak sesuai dengan petunjuk jalan yang benar, dan tidak sesuai dengan sunnah tuntunan Nabi. Maka amal yang sedikit dengan penuh keikhlasan dan ittiba lebih baik daripada banyak. Idza kana jariyan, jika itu berjalan menyelisihi jalan yang benar dan bid'atin bid'ah. Dan tentu dan kaidah ini bukanlah untuk gembosi orang semangat beribadah. Karena bukanlah maknanya qalilul amali bil wal ikhlas wa mutaba'ah khairun min katsirihi, itu berarti kalau begitu saya tak sedikit saja. Ya, namun kita katakan tentu banyak yang ikhlas dan ittiba ya jauh lebih baik. Dan satu hal yang patut kita perhatikan, banyak orang ya, beralasan dengan bid'ah untuk tidak beramal dengan kebalikannya. Ya, beralasan dengan, oh itu salawat yang bid'ah, itu zikir yang bid'ah, tidak boleh dilakukan, namun dia sendiri juga tidak membaca zikir yang masyru', ya, tidak bersalawat dengan salawat yang masyru'. Ya. Dan semangat sekali untuk mengatakan, oh itu sholat yang bid'ah, itu puasa yang bid'ah. Dan realitanya ternyata puasa yang sunnah yang masyru' tidak dijalani, sholat sunnah yang masyru' tidak dijalani. Maka kata kata Ibnu Taimiyah rahimallahu ta'ala, untuk orang yang model semacam ini, ya, boleh jadi orang yang melakukan hal yang mengandung bid'ah tersebut, itu malah lebih baik daripada dirinya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala di Iqtida' Siratal Mustaqim. Karena dia minimal dia beribadah kepada Allah dengan niat, ya, niatnya untuk bersolawat, niatnya untuk berzikir, gitu. Namun dia salah jalan. Ya, salah jalannya tidak ada nilainya, niat baiknya ada nilainya. Ya, niat baiknya ada nilainya. Nah ini yang kemudian kencang, oh itu, ini tidak ada tuntunannya, ini bid'ah, setelah itu cuma tidur-tidur. Maka dia tidak ada amal ibadah yang dia kerjakan, meskipun amal hati berniat untuk beribadah. Kemudian kaidah yang ke-18, tidaklah orang itu bisa mengambil manfaat dengan kalimat tauhid kecuali dengan mewujudkan syaratnya dan meniadakan pembatalnya atau penghalangnya. Ini satu hal yang disepakati di antara Ahlussunnah wal Jamaah. Maka tidaklah cukup seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah, karena dalil-dalil menunjukkan bahasanya mendapatkan manfaat dengan kalimat ini disyaratkan dengan sejumlah syarat. Waya surut, itulah 8 syarat yang dikumpulkan oleh seorang penulis nazam dengan mengatakan, wa surutu hasabun ilaika bayanuha al-ilmu wal-ikhlasu lirahmani. Syarat la ilaha illallah itu 7, berikut inilah penjelasannya. Yang pertama, ilmu. Yang kedua, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Ar-Rahman. Wa kadzal mahabbatu wal yaqinu qabuluha wa sidqu wat taslimu ya ikhwani. Demikian pula rasa cinta, yakin dan menerima la ilaha illallah, jujur atau tulus dan pasrah wahai kawan-kawanku. Wa yuzadu kufru bit tawaghitil lati ammat bihal balwa'u fil autani. Dan ditambahkan yang ke-8 dengan kafir, dengan tauhid, yang tauhid ini telah tersebar sebagai bala di berbagai negeri. Dalil syarat ini satu hal yang telah Anda ketahui insyaallah taala. Maka di antara dalil disyariatkannya ilmu adalah firman Allah azza wajal, kecuali orang yang mempersaksikan kebenaran yaitu la ilaha illallah dan dia berilmu, dan firman Allah, dan ketahuilah bahasanya la ilaha illallah, wastaghfir, dan mintalah ampunan untuk dosa-dosamu. Dalam Sahih Muslim dari Uthman, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, siapa yang meninggal dunia dalam keadaan dia tahu dan yakin bahasanya tidak ada la ilaha illallah, dakhala al-jannata, maka pasti masuk surga. Dalil ikhlas, memurnikan ibadah hanya untuk Allah, firman Allah azza wajal, katakanlah aku diperintahkan, hanyalah aku diperintahkan untuk menyembah Allah dengan memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Dan firman Allah azza wajal, kulillaha a'budu mukhlishal lahu dini, katakanlah hanya kepada Allah aku menyembah dengan memurnikan ibadahku hanya untuknya. Dan firman Allah azza wajal, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ibadah hanya untuk Allah, hunafa, condong pada tauhid. Dalam Sahih Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi katakan as'adun nasi. Bentuk af'alu di sini tidak bukan li tafdil, namun namanya li nisbah. Sehingga terjemah yang tepat, as'adun nasi, orang yang berbahagia, bukan orang yang paling berbahagia. Karena di sini bukan untuk isim tafdil. Adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan memurnikan, dengan murni ikhlas dari relung hatinya. Dalil yakin, firman Allah azza wa jal, hanyalah orang-orang yang beriman, orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya, kemudian lam yartabu, mereka tidak ragu. Afilai syakun, apakah ada keraguan tentang Allah? Dialah pencipta langit dan bumi. Hadis Abu Hurairah atau Abu Sa'id, diriwayatkan oleh Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. La yalqallaha, tidaklah berjumpa dengan Allah dengan keduanya seorang hamba tanpa ragu dengan isi keduanya lantas terhalang dari masuk surga. Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi katakan, wahai Abu Hurairah, pergilah, maka siapa yang kau jumpai min wara'i hadzal haiti, di balik tembok atau di balik kebun ini, yang dia bersaksi la ilaha illallah dengan yakin, penuh keyakinan dengan hatinya, fabashirhu bil jannati, berilah padanya kabar gembira berupa surga. Dalil mahabbah, firman Allah azza wa jal, dan orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Dalam Sahih Bukhari Sahih Muslim dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi katakan, tiga perkara, siapa yang tiga perkara itu ada pada dirinya, maka dia akan menjumpai halawatul iman, manisnya iman. Maka siapa Allah dan Rasulnya yang lebih dia cintai daripada selain keduanya. Sedangkan dalil jujur, firman Allah azza wa jal, dan orang-orang yang datang dengan kejujuran, wasaddaqabi, dan membenarkannya. Maka Allah tidak cukupkan dengan datang sedikit dengan kejujuran sampai Allah perintahkan dan membenarkannya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun yang bersaksi la ilaha illallah dan anna Muhammadar Rasulullah dengan penuh ketulusan kejujuran dari hatinya kecuali Allah haramkan neraka untuknya. Muttafaqun alaih, dari Anas radhiyallahu anhu. Dalil qabul adalah firman Allah azza wa jal, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Maksudnya mereka, jika dikatakan pada mereka la ilaha illallah, mereka sombong. Aila tuqbal, aila taqbalu qulubuhum. Hati mereka tidak menerima kalimat ini. Dan mereka mengatakan, apakah kami akan meninggalkan sesembahan-sembahan kami karena penyair yang gila. Demikian juga hadis Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam, Nabi katakan, man qabila minni al-kalimata, siapa yang menerima kalimat dariku yang kutawarkan pada pamanku lantas pamanku mengembalikannya kepadaku, maka kalimat itu lahu najatun, sebab keselamatannya. Diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnad. Dalam Sahihain dari Sa'id ibn Musayyib ibn Hazan dari ayahnya Al-Musayyib, tatkala datang kepada Abu Talib al-wafatu, kematian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatanginya dan menjumpai di dekatnya terdapat Abu Jahal, Abdullah bin Abi Umayyah ibn Mughirah. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai pamanku, katakan la ilaha illallah satu kalimat yang aku akan berikan persaksian untuk membela mu dengan kalimat tersebut di sisi Allah." Lantas Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah mengatakan, "Wahai Abu Talib, apakah engkau membenci agama Abdul Muttalib?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa terus-menerus menawarkan Islam kepada pamannya dan mengulangi perkataan tersebut hatta qala, sampai akhirnya Abu Talib mengatakan akhira ma kallamahum, sebagai kalimat terakhir yang dia ucapkan, huwa ala milati Abdul Muttalib. Ya, huwa di sini maknanya ana. Namun perawi hadis tidak tega mengatakannya. Nah, ketika mengatakannya, maka ana digantikan ini kutipan. Maka ana diganti huwa ala millati Abdul Muttalib. Yaitu Abu Talib itu mengatakan ana ala millati Abdul Muttalib. Aba ayakul, dia menolak untuk mengatakan la ilaha illallah. Maka kita lihat, kita jumpai di sini bagaimanakah perhatian orang-orang sholat terdahulu untuk menjaga lisannya, jangan sampai mengucapkan perkataan yang buruk. Dan hadis ini menunjukkan bahayanya kawan yang jelek. Di sini dalil menunjukkan bolehnya membesuk orang yang sakit, bahkan sampai menemaninya pada saat sakaratul maut. Dan dalil inqiyat adalah firman Allah Azza wa Jal, dan siapa yang memasrahkan wajahnya untuk Allah dan dia orang yang berbuat baik, yaitu masrahkan wajahnya kepada Allah artinya ikhlas, wa muhsinun, dan dia berbuat baik artinya ittiba, maka sungguh dia telah memegangi ikatan yang kuat. Maka seorang hamba tidak mendapatkan manfaat bihadil kalimati, dengan kalimat ini, kecuali jika dia mengucapkannya muhaqqiqan li syurutiha, untuk mewujudkan syaratnya. Nah, apa beda qabul dengan inqiyat? Penjelasan Syaikh Shalih Al Utsaimin tentang hal ini, maka qabul itu sebelum inqiyat. Qabul itu sebelum inqiyat. Dan beliau mengambil pelajaran dari dalam bahasa akad ijab dan qabul. Maka qabul itu bersifat lahiriah. Oleh karena itu bahasa para ulama, qabul itu lisan, ijab qabul. Sedangkan inqiyat itu kepatuhan lahir dan batin. Kemudian beda yang lainnya, yang namanya qabul itu boleh jadi ada unsur, ada masih sedikit unsur penolakan dalam hati, sehingga perlu ada perjuangan, sehingga dia harus, orangnya harus berjuang untuk menundukkan bisikan penolakan di hatinya. Maka ada perjuangan terlebih dahulu. Di qabul itu ada perjuangan. Lain hanya dengan inqiyat, itu ada kepasrahan total. Tidak ada respon penolakan, sehingga perlu ada perjuangan untuk menundukkannya. Nah, kemudian kaidah yang ke-19, Siapa yang kafir dengan tauhid dan beriman kepada Allah, maka dia adalah orang yang memegangi ikatan yang kuat, yaitu la ilaha illallah. Dan dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jal, فَمَا يَكْفُرْ بِالطَّارُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ. Maka siapa yang kafir dengan tauhid dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah memegangi ikatan yang kuat. Apa itu kafir dengan tauhid? Seorang itu dikatakan kafir dengan tauhid manakala ada pada dirinya lima hal. Sebagaimana penjelasan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala di kitabnya Risalah Makna Tauhid. Atau beliau sebut dengan sifatul kufri bitaghut. Maka sifatul kufri bitaghut itu 5 poin. Yang pertama, an ta'taqida butlana ibadati ghairillahi. Anda yakin bahasanya ibadah kepada selain Allah itu tidak benar. Sesat itu. Anda yakini sesatnya ibadah kepada selain Allah. Dengan berbagai macam bentuknya. Nyembah Yesus, nyembah Buddha, nyembah Wisnu, Siwa, nyembah Nyi Roh Kidul, nyembah yang beroksa ini dan itu. Itu satu hal yang sesat. Yakin. Setelah kemudian meyakini sesatnya ini di dataran hati. Kemudian yang kedua, watatrukuha. Kemudian meninggalkannya, bukan malah melakukannya. Ya, sebagian orang meyakini ini larung atau kemudian sedekah laut ini, tidak benar ini, namun dia lakukan dengan alasan budaya. Ini tidak kafir dengan tauhid. Ini tidak kafir dengan tauhid. Dia mengatakan ini sebenarnya ya benar. Ini namun dalam rangka pariwisata saja saya ikut melakukan kegiatan ini. Ini cuma dalam rangka pariwisata untuk meningkatkan kunjungan turis untuk kemudian budaya gitu. Tapi itu saya tidak meyakininya. Maka ini tidak kafir dengan tauhid, tidak sah imannya. Karena kafir dengan tauhid syarat sahnya la ilaha illallah. Kemudian yang ketiga, setelah meninggalkannya, waktu beri tuha, membencinya. Tidak boleh cuma fine-fine saja. Tidak boleh kemudian, gimana tanggapan Anda dengan sedekah laut, larung sesaji untuk Nyi Roh Kidul. Itu tidak benar itu. Dan saya juga tidak mau melakukannya. Gimana kalau ada orang yang melakukannya? Ya monggo-monggo sajalah. Kalau memang dia yakin itu baik, ya. Maka dia hatinya ini fine-fine saja dengan itu. Dia tidak merasa itu sesuatu yang dia benci. Dia tidak meyakini itu sesuatu hal yang dia benci. Karena itu boleh jadi dia pun bisa menontonnya. Tapi saya cuma penonton saja. Menikmati ini ada orang punya keyakinan seperti itu. Melakukan, oh tidak mau saya. Melakukannya tidak mau. Kenapa? Keyakinan saya itu tidak benar. Tapi kok nonton? Nah, ya tidak apa-apalah. Kalau orang itu benci, dia sanggup nontonnya? Nonton sesuatu yang dia benci? Tidak. Tidak sanggup. Ada benci dengan seseorang, sanggup ketemu dengan dia? Tidak bakalan sanggup ketemu. Benci kok malah ketemu orangnya. Tidak. Kelihatan dia jalan lewat sini, langsung ngambil jalan yang lainnya. Itu benci. Ya, kalau kemudian kalau tidak ada benci, maka belum kufur dengan taghut. Lima-limanya ini harus. Nah, lima-limanya ini harus ada untuk disebut kafir dengan taghut. Ya, tidak boleh cuma meyakini itu sesat, itu keblinger, itu nyimpang, terus tidak mau. Namun fine-fine saja dengan orang yang melakukannya. Namun nyaman-nyaman saja jika ada orang yang melakukannya. Harus tidak ada nyaman. Minimal di hati ketika itu tidak bisa dinampakkan. Atau tidak memungkinkan untuk dinampakkan. Namun hatinya tidak nyaman. Orang bilang mungkin gerah dan sebagainya. Sepet mata saya melihatnya. Gitu ungkapan. Saya pinginnya muntah kalau sampai melihatnya, itu ungkapan yang ungkapan yang menunjukkan kalau tidak suka. Kemudian yang keempat, waktu kafiru ahlaha, meyakini kafirnya orang yang melakukannya. Ya, meyakini kafirnya pelakunya, itu pelaku ibadah kepada taghut. Diyakini kafirnya. Maka kita yakini kafirnya orang yang nyembah nyiroh kidul dengan berbagai macam bentuknya. Dengan sedekah laut, dengan larung saji. Kita yakini kafirnya. Kita bukan hanya sebatas enggak nyaman dengan perbuatannya, kemudian nyaman dengan orangnya. Nun gak nyaman dengan perbuatannya, dengan kelakuannya, dan kita tidak nyaman dengan orangnya karena itu maka selanjutnya kita yakini kafirnya orang yang melakukannya, itu melakukan penyembahan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kelima, wa tu'adihim, ada permusuhan dengannya. Ini ada permusuhan dengan orang-orang semacam itu. Nah, maka seorang itu baru dikatakan kufur dengan taghut ketika lima sifat kufur dengan taghut itu ada pada dirinya. Dan yang penting diperhatikan, tidak hanya berhenti di batas tidak melakukannya. Meyakini batilnya, meyakini sesatnya, kemudian setelah itu tidak mau melakukannya. Kufur dengan tauhid tidak titik di situ. Namun harus dilanjut dengan benci, tidak nyaman, enggak suka. Dan dilanjut dengan meyakini ini ibadah kepada selain Allah, orang yang melakukannya itu kafir. Dan terhadap orang kafir maka ada permusuhan. Karena sebagaimana wabada bainana wa bainakumul adawatu wal bardau abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Terhadap orang kafir berlaku ketentuan nampak antara kami dengan kalian kebencian dan permusuhan abadan selamanya sampai kalian beriman kepada Allah semata. Dan maka Allah katakan fama yakfur bitagut, maka siapa yang kafir dengan tagut dengan lima poin yang telah disebutkan. Wa yu'min billahi, dan dia beriman kepada Allah. Ini. Maka kufur dengan tagut itu sikap kepada sikap terhadap pihak eksternal. Wa yu'min billah, kemudian beriman kepada Allah, yaitu meyakini ibadah adalah hak Allah Subhanahu wa taala, kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kufur dengan tagut itu sama dengan la ilaha. Wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah sama dengan illallah. Maka orang yang ada pada dirinya dua hal ini, al-itsbat wan nafyu, dialah orang yang memegangi kuat-kuat, telah berpegangan dengan tali yang kuat, yaitu la ilaha illallah. Siapa yang tidak ada padanya kufur dengan tagut, maka dia bukanlah orang yang memiliki la ilaha illallah. Dan urwatul muthqa maksudnya adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Allah azza wa jalla berfirman, alam tara, tidakkah engkau melihat orang-orang yang beranggapan bahasanya mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan kepada para rasul sebelummu. Mereka ingin tahakum. Mereka ingin tahakum ila tagut, kepada tagut. Maka ayat ini dalil bahasanya hukum yang menyelisih hukum Islam namanya hukum tagut. Waqad umiru ayakfuru bih, padahal mereka diperintahkan untuk kafir dengan tagut. Dan setan ingin menyesatkan mereka dengan sesat yang jauh. Maka di antara kita adalah kafir dengan tagut. Allah Azza wa Jalla berfirman, tidakkah engkau melihat orang-orang yang diberi bagian dari kitab suci? Mereka beriman dengan zihir, wa tagut dan tagut, dan mereka mengatakan kepada orang-orang kafir, yaitu orang-orang musyrik, penyembah berhala, kata mereka, kata sebagian Yahudi, ha ulai ahda, bahasanya mereka penyembah berhala itu lebih baik minal ladina amanu sabila. Daripada ya, orang-orang yang beriman lebih baik jalannya. Dalam Sahih Muslim dari Tariq ibn Usaim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan kafir dengan sesembahan selain Allah. Gimana itu kafir dengan sesembahan selain Allah dengan lima hal di atas? Faqad harama malahu, maka dia telah kemudian faqad atau harama maluhu wa damuhu, maka haram dan terjagalah hartanya dan darahnya, dan perhitungan untuknya adalah urusan Allah. Wa tahud dan tahud adalah kullu ma tajawaza bi al-abdu haddahu, setiap hamba yang melampaui batasannya sebagai hamba. Min ma'budin, artinya dia disembah, mendapatkan ibadah. Au matbu'in, atau dia diikuti. Dia diikuti dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, au muta', atau dia penguasa yang ditaati dalam hukum yang ya, tidak sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tagut dalam bab hukum artinya semua hukum yang berseberangan dengan ya, hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tentu hukum manusia itu ada tiga macam. Yang pertama, hukum manusia yang kebetulan sama dengan hukum Allah. Hukum manusia yang kebetulan sama dengan hukum Allah. Ya, maka tentu sikap orang yang terikat dengan hukum ini tidak masalah. Namun sikap orang yang menetapkannya dan membuatnya tentu tidak ada nilainya. Maka yang bernilai adalah menetapkan satu hukum karena ini hukum Allah. Kemudian yang kedua, ada hukum yang menyelisih hukum Allah. Hukum yang menyelisihi hukum Allah, pelaku zina penjara, apapun bentuknya. Ya, padahal hukum Allah ya perlu rinci ya. Ya, dan tidak ada di sana penjara, kecuali menurut pendapat sebagian ulama diasingkan setahun, artinya dipenjara. Mohon kalau kemudian maka kalau kemudian sudah menikah, maka hukumannya rajam. Hukum manusia mengatakan cuma penjara. Maka ini hukum yang bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan definisi zina antara hukum Allah dan hukum manusia sudah berbeda. Dalam hukum manusia, penjara, zina pengertiannya adalah khianat rumah tangga. Cuma dalam konteks dia sudah punya pasangan sah, dia punya suami ataukah punya istri. Itu nanti disebut zina. Jadi, kalau dia belum terikat dengan pasangan sah, suami atau istri, maka bukan zina menurut hukum manusia. Lain hanya dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang pengertian zina. Maka mencuri dengan syarat dan ketentuan berlaku potong tangan. Hukum manusia mengatakan apapun bentuknya paling banter penjara. Maka ini hukum manusia yang bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hukum manusia yang bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah yang disebut dengan hukum taghut berdasarkan An-Nisa ayat yang ke-60. Kemudian yang ketiga, ada hukum manusia yang tidak bertentangan dan tidak sejalan dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala karena memang syariat tidak mengaturnya secara spesifik. Maka misalnya hukum di dunia perdagangan, ini aturan-aturan kalau orang mau bikin PT, kalau orang mau bikin ini ketentuan ekspor impor dan sebagainya, maka ini hukum yang tidak bertentangan dengan tidak sejalan. Dan yang disebut dengan hukum taghut hanyalah hukum yang bertentangan. Kemudian kaidah yang ke-20, ilah adalah yang dicintai oleh hati. Bikamalil hubbi, dengan cinta yang sempurna. Kemudian dihormati, dimuliakan. Mul khauf, ada rasa takut, waraja dan harapan. Ini adalah di antara kaidah yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di kitabnya Al-Ubudiyah. Fakulu ibadatan, maka semua ibadah yang ditujukan kepada Allah Azza wa Jal, maka wajib li zaman harus antakuna mustaminatan, memuat rukun ini. Yaitu kita menyembah Allah karena cinta, karena ikraman memuliakan, khaufan rasa takut, harapan, pengagungan dan pengagungan. Maka semua ibadah yang menyendiri dari salah satu dari rukun ini, maka dia ternilai ibadah yang kurang. Maka jika ditanyakan pada Anda kenapa Anda sholat dan dijawab karena takut, harap, cinta, menghormati dan memuliakan. Dan jika ditanyakan kenapa membayar zakat, maka harus karena rasa takut, rasa harap, cinta, pengagungan dan penghormatan. Wahakadah, dan demikian sama fisa iril ibadat, untuk semua ibadah-ibadah yang lain. Nah, kemudian kaidah yang ke-21, siapa yang menyamakan selain Allah itu makhluk dengan Allah dalam salah satu sifat khas uluhiyah, maka dia menyekutukan Allah dalam tauhid uluhiyah. Maka siapa yang menyembelih hewan untuk selain Allah semacam menyembelih sebagaimana dia menyembelih hewan untuk Allah, maka dia telah samakan makhluk dengan Allah dalam ibadah menyembelih. Siapa yang berdoa kepada selain Allah sebagaimana dia berdoa kepada Allah, maka dia samakan selain Allah dengan Allah dalam ibadah doa. Siapa yang ruku atau sujud li ghairillahi, kepada selain Allah, faqad sawa ghairallahi billahi, maka dia telah sama, telah menyamakan selain Allah dengan Allah, fi hadil ibadati, dalam ibadah ini. Fakulu man sarafa syai'an minal ibadati, maka siapa yang membelokkan satu saja dari ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa Jal, maka dia telah samakan selain Allah dengan Allah fi hadal amri. Dalam perkara ini, wa dalilu hadhil qa'idati, dalil kaidah ini adalah firman Allah Azza wa Jal menceritakan ucapan penghuni neraka yang mereka mengatakan, tallahi demi Allah, in kunna lafi dhalalin mubin id nusawikum birabbil alamin. Ini, demi Allah, sungguh kami dalam kesesatan yang nyata, yaitu syirik. Apa definisi syirik? Id nusawikum birabbil alamin, karena kami samakan kalian dengan Rabb semesta alam. Harus dalam semua hal? Tidak. Cukup dalam salah satu yang merupakan kekhasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan firman Allah Azza wa Jal, fala taja'alu lillahi andada, janganlah kalian jadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Ay asbahan, hal yang serupa, nudara, semisal, yang kalian samakan mereka dengannya. Ya, berkenaan dengan sujud untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu ada as-sujud li ghairillahi, dan ada sujud amama ghairillahi. Ya, bersujud untuk beribadah kepada selain Allah, atau bersujud kepada Allah namun di depan sesuatu. Ya, di depan sesuatu. Ketika kita sholat di masjid, di depan kita tembok. Ya, di depan kita tembok masjid. Ya, maka tentu tembok masjid di sini statusnya adalah ya, as-sujud amama ghairillahi. Bersujud di depan ini, makhluk. Sujudnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di depan makhluk. Ya, karena memang tempatnya demikian. Karena memang tempatnya demikian. Ya, maka ketika ada orang yang bersujud dan di depannya ada sesuatu, ini, maka yang benar perlu rincian. Ini, apakah ini syirkun, ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah tidak? Maka perlu rincian lebih lanjut. Ini. Manakala kita jumpai ada orang yang beribadah sujud kepada dan di depannya ada makhluk, maka itu statusnya adalah ibadah kepada selain Allah dalam lima perkara. Ini. Ketika ada seorang yang bersujud dan di depannya itu makhluk, maka ini statusnya adalah as-sujudu li ghairillahi dalam salah satu dari lima rincian. Ya, maka dengan lima rincian ini, maka terbedakan antara sujud tahiyat, sujud penghormatan, dengan sujudul ibadah. Sujudul ibadah sama dengan sujud li ghairillahi. Maka sujud itu dinilai sebagai sujud li ghairillahi, sujud ibadah pada selain Allah dalam lima perkara. Yang pertama, as-sujudu li makhlukin la tuwajjahu ilahi at-tahiyatu fil adah. Bersujud kepada satu makhluk yang menurut hukum kebiasaan, makhluk semacam ini tidaklah mendapatkan penghormatan. Semacam bersujud kepada matahari, rembulan, bintang, api. Pada dasarnya tidak ada di dunia orang yang berakal sehat, tidak ada penghormatan terhadap api. Wanar, api, kemudian walhajar, batu. Orang normal menurut hukum adat, berdasarkan adatnya orang yang punya akal sehat, adakah penghormatan terhadap batu? Tidak ada. Maka sujud kepadanya, sujud padanya maknanya menyembahnya. Wasyajar, pada pohon dan yang lainnya. Fahadil mahlukat la yu'rafu fil adati annal uqala yatawajjahuna ilaiha bitahiyyati wal ikram. Makhluk-makhluk semacam ini, menurut hukum adat, menurut hukum kebiasaan, tidak ada orang berakal yang memberikan penghormatan kepadanya. Ya, maka kalau ada orang yang bersujud, kemudian dia bersujud pada api, maka tidak kita kemudian dia katakan ini sekedar penghormatan, tidak diterima. Ini ibadah kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dihadapkanlah kemudian maka diberikanlah kepadanya perbuatan ini yaitu sujud bukti ala ghalabati makna ta'abbud ala fa'ilihi. Bahasanya yang dominan pada diri orangnya adalah at-ta'abbud, beribadah kepadanya. Kemudian yang kedua, ayakuna sujudu li syai'in ma'rufin bi'ibadatil musyrikina lah. Sujud tersebut ditujukan kepada sesuatu yang telah terkenal disembah-sembah sama orang musyrik. Semacam jika kita jumpai ada orang yang bersujud kepada Buddha, patung Buddha, kemudian pada salib, pada kemudian patung-patungnya orang musyrik, patung Siwa, patung Wisnu, maka tidak bisa dia katakan ini saya sujud penghormatan. Atau dia katakan ini sujud amama, ya patung Buddha, tidak boleh. Tidak bisa. Apalagi tidak ada yang maksud dia. Dia dengan sukarela kemudian ini. Apalagi kemudian posisi Buddhanya tadi tidak di arah kiblat. Ya. Saya cuma sholat duha di depan patung Buddha. Ya. Ya, tidak bisa demikian. Ya, apalagi ditambah posisi Buddha tidak ke arah kiblat misalnya. Posisi patung Buddha tidak di arah kiblat, di arah timur. Dia menghadapnya, sujudnya ke arah timur. Maka ya, sujud kepada benda-benda semacam makhluk-makhluk semacam ini kita tegaskan itu ibadah pada selain Allah. Tidak kita katakan ini sujud tahiyat atau cuma sujud amama. Kalau sujud amama itu ya manakala itu jadikan sutrah. Enggak mungkin untuk sujud amama. Sujud amama, sujud di depan sesuatu ya manakala sesuatu jadikan sutrah. Atau ini adalah hila atau kemudian cara ketika orang itu mengalami ikrah dipaksa. Maka pemaksaan hanya boleh terjadi pada lahiriah dan tidak boleh pada hati. Maka ketika seorang itu dipaksa, ditodong pistol, ini kamu harus sujud di depan patung Buddha. Sujud sama Buddha ini. Maka wajib dia niatkan sujudnya itu sujud amama. Jadi bersujud hatinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fisiknya saja seperti itu. Ya, maka sujud kepada sesuatu yang telah dikenal, disembah-sembah oleh orang musyrik, itu maknanya sujud ibadah. Fahada sujudu yu'addu sujudu ibadatin. Maka ini dinilai sebagai sujud ibadah. Wawa fi'lun mujibun lil kufril akbar. Ini adalah perbuatan yang mengharuskan dan menyebabkan terjadi kufur akbar. Sebagaimana perkataan Qadiyat Al-Maliki, beliau mengatakan kadzalika nukaffiru bi kulli fi'lin ajma'al muslimun. Dan demikianlah kami meyakini kafirnya bi kulli fi'lin semua perbuatan yang kaum muslimin sepakat annahu la yasturu illa min kafirin. Bahasanya perbuatan tersebut tidaklah muncul berasal dan dilakukan kecuali oleh orang kafir. Wa in kana sahibu musarihan bil islami, meskipun orang yang melakukannya dia blak-blakan mengatakan Kalau dia muslim, saya itu muslim. Ma'fi'lihi dhalikal fi'la. Manakala dia melakukan perbuatan itu. Itu apa? Perbuatan yang kaum muslimin sepakat, ini hanya kelakuan orang kafir. Kaum muslimin sepakat, kalau ada orang yang sujud di depannya, patung Buddha, ini hanya dilakukan oleh orang Buddha. Tidak dilakukan oleh muslim. Kemudian kata, qad iyyaka sujudi lis-sanam. Semacam bersujud kepada patung berhala, lisyamsi wal qamar was-salibi wan-nar. Atau bersujud kepada matahari, rembulan, palang salib dan api. Ya, sujud pada api ini perbuatannya Majusi. Ini bukan perbuatannya kaum muslimin. Kemudian yang ketiga. Ayakuna sujudu bihalatin fiha takhasyu'un wa tabattulun wa ibtihalun wa tulun. Sujud, dan dalam sujud tersebut diiringi dengan suasana khusyuk. Sujud kepada selain Allah, dan sujud tersebut diiringi dengan suara, dengan suasana khusyuk, tabattul, totalitas dalam beribadah, ibtihal, memelas, memelas dan memohon, watul dan lama. Lama jadikan sebagai indikator, sebagai kata kunci. Dan yang lainnya, minal ma'ani dan hal-hal yang lainnya, allati la tusahibu tahiyyata wal ikrama fil adati. Yang itu menurut hukum adat tidaklah terjadi kalau cuma sekedar penghormatan. Maka bersujud kepada seorang raja misalnya. Namun pakai hal-hal di atas, suasana khusyuk, khidmat bahasa Indonesianya. Penuh dengan kekhusyuan, dengan khidmat, dengan ini, kemudian dinikmati dengan waktu, dengan sujud yang lama. Ini sujud ibadah. Kemudian kalau poin 1, 2, 3 semuanya bisa dilihat. Ya, 1, 2, 3 tadi semuanya bisa dibaca dari luar. Ya kan? Kemudian poin yang keempat, tidak terbaca dari luar. Ayat taqidah sajidu fil masjudilahu maknan min ma'ani rububiyah. Manakala seorang itu bersujud, dan masjid lahu, dan orang yang dia sujudi diyakini, dan makhluk yang dia sujudi diyakini memiliki salah satu sifat rububiyah. Baik sifat rububiyah itu istiqlalan, memang murni milik dia, atau ta'thiran, ataukah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini tidak terbaca dari luar, dia punya keyakinan. Kita tahu kalau dia cerita atau dia nulis. Kemudian yang kelima, ayan biasa jitu ta'abuda wa tanasuka. Nah, ini juga tidak bisa dibaca dari luar. Ayan biasa jitu orang yang bersujud itu pasang niat at-ta'abuda untuk menyembah Allah wa tanasuka dan menyembah li masjudilahu pada yang disujudi. Faman sajada li makhlukin, maka barang siapa yang sujud di depannya pada sesuatu, wawayan wibidhalika, dan dia berniat dengan perbuatan sujudnya untuk menyembah makhluk tersebut dan mengikatkan diri kepadanya, boleh jadi karena dia meyakini Allah memberikan kepadanya kemampuan luar biasa, atau karena memang dia bersifat dengan sifat yang sempurna, faqad waqa'a fi syirki, maka dia telah terjerumus dalam syirik akbar. Ya, maka ini pakai niat. Maka 4 dan 5, kalau 4 keyakinan, 5 niat. Tidak kelihatan. Nah, kelihatan dari luar, tidak bisa terbaca dari luar, sedangkan poin 1, 2, 3 bisa terbaca dari luar. Nah, kemudian kita selesaikan lembarannya. Kemudian kaidah yang ke-20, ya, ke-22. Syirik uluhiyah adalah cabang dari syirik rububiyah. Maka jika Anda tanyakan setiap orang yang memberikan sesuatu dari kekhasan uluhiyah kepada selain Allah, kenapa engkau memberikan ibadah kepadanya? Kenapa engkau menyembah berhala ini? Kenapa engkau menyembah sapi? Kenapa engkau menyembah ya, wali ini? Kenapa engkau menyembah nabi ini? Maka dia akan beralasan ibadahnya dengan sesuatu yang itu kekhasan rububiyah. Fayaqul, maka dia katakan, aku menyembahnya karena dia memiliki manfaat dan madarat. Atau dia mengatakan, aku menyembahnya li'anau, karena dia akan berikan syafaat untuk kepada kiamat. Atau aku menyembahnya karena aku meminta rezeki kepadanya. Aku menyembahnya karena aku meminta pertolongan kepadanya. Fawa yu'allil, maka dia memberikan alasan ibadahnya. Wasarfuhu, dan tindakannya membelokkan salah satu dari kekhasan uluhiyah kepada selain Allah, ya, dengan salah satu yang merupakan konsekuensi rububiyah azza wa jal. Waqad dzakarna hadza, dan telah kami sebutkan hal ini di kaidah syirik dalam rububiyah adalah pendahuluan untuk syirik dalam uluhiyah. Famadmunu hadza, maka isi dari kaidah ini bahwasanya seorang itu jika terjumus dalam syirik uluhiyah, maka itu di antara dalil kalau dia terjumus sebelumnya dalam syirik rububiyah. Namun dia tidak menutup kemungkinan bahasanya seorang itu syirik dalam uluhiyah dalam keadaan dia tidak syirik dalam rububiyah. Dan siapa yang melakukan syirik uluhiyah, maka sering-seringnya itu karena dia telah melakukan sebelumnya syirik dalam rububiyah. Dan ini perlu ditambahkan, imma istiqlalan, boleh jadi rububiyah yang dimiliki oleh yang disembah itu adalah istiqlalan, memang dia punya. Au ta'thiran, atau itu pengaruh dan pemberian Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Allah diyakini bahasanya Allah memberikan sifat rububiyah kepada salah satu makhluk, kemudian ada ibadah kepadanya. Ya demikian, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa rida'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan jika ada pertanyaan. Ya, apakah sifat kufur dengan tauhid itu berlaku juga dengan untuk amalan bid'ah? Wallahu a'lam. Ya, apa hukum menghibai non muslim? Terdapat perselisihan tentang dzikruka akhoka bima yakahu. Akhoka di situ membabil ghalib, ataukah adakah memiliki mafhum mukhalafah? Karena sebagian ulama seringkali akhoka itu membabil ghalib, dengan pengertian kafir zimmi termasuk di dalamnya. Salah satu pendapat dalam masalah ini, namun menurut pendapat yang mengatakan ini memiliki mafhum mukhalafah, artinya kalau bukan saudara non-muslim boleh dikunjing, maka ini pun bersyarat. Yaitu bersyarat tidak adanya dampak berbahaya. Maka boleh menggunjing non-muslim, maka kalau tidak berdampak, timbulnya bahaya yang dikhawatirkan. Jika seorang pelatih membicarakan kelebihan dan kekurangan seseorang, yang di dalam, apakah ini termasuk ghibah? Kalau kelebihannya tentu bukan ghibah. Kalau kekurangannya bisa ghibah, manakala dia sebutkan, bukan sekedar mengambil pelajaran, ada kejadian gini-gini, namun dia sebutkan personnya, ya, sehingga orangnya tahu. Tapi kalau orangnya, sehingga audien tahu siapa yang dimaksudkan. Jika sekedar untuk ambil pelajaran, maka disebutkan orang, ada orang yang punya kekurangan demikian-demikian, maka tidak mengapa. Di sekolah kami diminta agar nilai rapor di atas KKM. Padahal kenyataannya nilai siswa rata-rata di bawah KKM. Maka dengan berbagai macam cara, guru membuat nilai siswa di atas KKM semua. Ini, apakah itu termasuk penipuan? Insya Allah tidak termasuk penipuan. Ini, karena yang namanya memberikan penilaian, ya, itu sifatnya subjektif. Apalagi kemudian pakai unsur akhlak, pakai unsur perilaku. Ya, nanti nilai totalnya, ya, itu ya, yang namanya kemudian memberikan penilaian itu imma adil wa imma fadil. Boleh jadi berbuat baik, boleh jadi adil. Kalau adil itu ya pas ini nilainya 5 ya ditulis 5. Tapi kalau kemudian fadl 5 ditulis 7 ya enggak apa-apa. Asal kemudian tidak ada yang terzalimi, tidak ada yang didzalimi. Maka itu bagian dari al-fadl, al-ihsan. Bukan bagian dari penipuan. Karena tidak disyaratkan dalam memberikan nilai, tidak ada persyaratan nilai harus adil. Ya, bisa saja nilai itu fadl. Apakah dalam budaya jatilan terdapat dan wayang terdapat unsur kemusyrikan? Jika ada, di mana letaknya? Terkadang di kegiatan wayang ada unsur kemusyrikannya, dia dalang itu pakai kemudian ritual tertentu supaya semalaman dia tidak kebelet kencing. Itu dalang itu semalaman dari sore sampai subuh itu tidak kencing. Normal? Tidak normal. Kenapa bisa tidak normal? Ada setan yang bantu. Ada setan yang bantu. Kalau tidak ada setan, maka pasti semestinya ada tempat kencing di situ. Ya, dia kencing di situ. Ini sambil dalang, tapi kan dalang kan nggak break gitu. Kebelet ini. Pengajian pakai break. Ya. Tunggu sebentar ya, ustadznya ke belakang. Udah urus sehari ya pakai break. Ya. Ya, karena kebelet kalau enggak dikasih break, gimana ini? Ya, maka kalau wayang itu di situ kemudian ada tempat kencingnya, di tempatnya dalang, nah itu biasa saja. Ya, tapi kalau tanpa ada apa puspot apa namanya, dan tanpa itu, maka di sini ada setan yang dipakai. Ini ada aji-aji yang di ini supaya dia tidak kencing semalaman. Bayangkan semalaman. Nah, normal nggak itu kata ini semalaman. Karena itu semalam suntuk. Wayang itu kan wayang semalam suntuk. Ba'dal isya misalnya, ba'dal isya anggap saja jam 7:30 sampai jam 4 dini hari sampai 4:30. Kemudian kalau di budaya jatilan ya tentu kemudian ada makan sempong, makan beling dan sebagainya, tidak. Ini tidak akan terjadi tanpa tanpa kegiatan kemusyrikan. Kalau ada orang yang menyembelih kambing pada 1000 hari kematian dengan niat agar kambing tersebut bisa jadi kendaraan menuju surga, bagaimanakah hukumnya? Maka dia salah niat. Ya, hadis tentang hewan yang disembelih itu jadi kendaraan di surga berkenaan dengan udhiyah. Tidak berkenaan dengan berkenaan dengan penyembelihan kurban pada saat hari raya Idul Adha. Bukan berkenaan dengan masalah upacara kematian atau kemudian peringatan kematian. Di samping hadis tentang hal tersebut sebenarnya hadis yang dhaif. Maka dia salah niat. Jika ada orang yang hadir dalam acara peringatan kematian meninggalnya seseorang, hanya duduk, ikut makan, pulang bawa bingkisan tanpa ikut baca-baca, gimana hukumnya? Pada dasarnya kalau memungkinkan tidak boleh, karena itu menghadiri acara yang diyakini bukanlah acara yang syar'i. Sehingga semestinya pamitan, maka itu belum bebas dari masalah. Bebas dari masalah dengan ketika tidak datang. Karena yang tidak boleh ketika satu acara itu kita ingkari, itu bukan hanya melakukannya, namun menghadirinya juga tidak boleh. Apakah kaidah al-aslu fil ibadah at-tahrim sama dengan kaidah al-aslu fil ibadah tawqif? Sama. Yang satu dengan ibarat taukib, yang satu tahrim, ya sama. Di antara ilah peraturan lampu merah dari pemerintah adalah agar tidak terjadi tabrakan dan sebagainya. Apakah jika ilah tersebut hilang seperti tengah malam sepi dari kendaraan, bolehkah melanggar aturan tersebut? Ya, al-hukmunya duru ma'ilatihi. Hukum itu mengikuti ilahnya. Maka Allah Ta'ala a'lam tidak mengapa hal tersebut. Lebih-lebih lagi jika malah berhenti berbahaya. Kalau lebih-lebih tengah malam atau dini hari, berhenti malah berbahaya. Ada istilah apa kapak merah atau apa. Maka lebih-lebih lagi. Berdasarkan rincian sujud untuk selain Allah tadi, apakah menafikan bahasanya sujud tahiyat itu tetap haram walaupun tidak syirik? Tidak, tetap haram. Cuma kita mau kapan syirik? Gitu. Sudah kami ada yang dirasuki jin, katanya jin tersebut kiriman dari mantan pacarnya. Ya, pernah diru'yah, jinnya mengatakan saya tidak akan pergi, kalau saya pergi orang ini harus mati. Sampai saat ini pengobatan sulit, mencari penguriah dengan akidah yang benar sulit. Insya Allah tidak sulit. Secara umum akidah yang benar dalam di Jogja banyak. Ya. Artinya dia penguriah dan bukan dukun. Jika maknanya itu, maka tidak sulit. Saran dari keluarga kami mencari ustadz yang memang berprofesi perukyah. Bukankah orang yang menjadikan rukyah sebagai profesi aktivitas utamanya itu tercela, lantas solusi yang tepat? Tidak mengapa kemudian untuk hal-hal yang berat, kemudian memanfaatkan praktisi yang dia punya pengalaman lebih daripada yang bukan praktisi. Maka yang saya sarankan, silakan mengamalkan apa yang diminta oleh keluarga. Hukum darah wanita yang keguguran di usia 12 minggu. Awalnya wanita tersebut mengira itu istihadah. Dan sempat hubungan dengan suami istri, bagaimana hukumnya? Maka ini kembali kepada pengertian kapan nifas untuk keguguran. Kalau pakai Syafi'iyah, semua keguguran, kemudian keguguran janin, kemudian keluar darah, maka itu nifas. Maka ini nifas. Sehingga wajib bertobat darinya. Namun kalau Hanabila, setelah kemudian terbentuknya bentuk manusia, dan manusia dianggap terbentuk setelah kehamilan 80 hari. Maka di atas 80 hari kemudian keluar darah, maka itu nifas. Ini 12 minggu. 12 minggu berarti berapa? 3 bulan. Iya. Hah? 90 hari. Ya. Oh, kalau pakai Hanabila itu juga sudah masuk nifas. Dan cepat berhubungan badan, maka wajib bertobat dengan hal ini. Apakah mengirim undangan pernikahan via grup WA merupakan adab yang baik? Apakah harus dikirim japri pada setiap orang yang mau diundang? Ya, kalau diumumkan di grup, artinya undangan jafala namanya, undangan umum. Sebagaimana nanti jamaah Masjid Al-Asri kemudian diminta untuk hadir. Dan undangan jafala ya boleh-boleh saja, namun tidak wajib untuk didatangi. Yang wajib didatangi adalah undangan khusus. Jika seorang wanita mengalami haid selama 14 hari dengan sifat sama dengan darah haid, apakah pertambahan ini disebut haid? Iya, haid. Apabila seorang laki-laki memberi uang untuk persiapan nikah tanpa ditegaskan itu mahar ataukah bukan, lalu ternyata kurang untuk membeli mukena, pada saat akad mukena yang disebutkan sebagai mahar adalah mukena milik wanita, apakah maharnya sah? Itu satu-satunya ataukah tidak? Kalau maharnya cuma mukena, padahal mukenanya milik seperempuan, ya maka berarti belum diberikan maharnya. Apakah pemberian sebelum akad termasuk mahar? Secara umum bukan. Di tempat kita, di budaya kita, bukan. Pemberian itu bukan mahar. Kecuali kalau itu ditegaskan, ini tolong untuk beli ini. Kamu yang, Anda yang misalnya yang tahu ukurannya dan sebagainya, karena mau belikan baju dan sebagainya, atau membelikan cincin ukuran tangannya, ukuran jarinya seberapa, maka diserahkan dan dimaksudkan nanti untuk jadi mahar, maka itu mahar. Namun kalau tidak ditegaskan itu bukan mahar. Terkait aurat wanita di depan sesama muslimah, apakah cukup sampai tidak menampakkan warna kulit atau harus longgar dan tidak ketat? sama. Ya, harus longgar dan tidak ketat. Ya, karena longgar dan ketat, ya, kalau Syafi'iyah kemarin pernah kita bacakan, itu makruh. Laki tidak boleh melihat satupun bagian dari tubuh wanita, namun jika melihat dalam keadaan sudah tertutup sempurna, apakah boleh? Kalau yang kemudian dilihat adalah kainnya, kain luarannya, maka ya, maka boleh saja. Jika ada laki-laki yang senang dilihat wanita, bagaimanakah hukumnya? Hukumnya dia membuka pintu jalan keburukannya. Ada kondisi seorang yang beranggapan cadar itu wajib, kemudian ada kondisi kegiatan micro teaching yang intinya diharuskan untuk melepas cadar. Sebenarnya jika tidak ada pilihan lain, maka insya Allah maka termasuk kondisi darurat. Karena di antara definisi darurat adalah tidak ada pilihan lain yang memungkinkan. Apalagi dalam keadaan diyakini ada khilaf ulama dalam masalah ini, maka nanti bisa lebih longgar. Apakah membaca basmalah ketika masuk rumah hanya ketika masuk rumah sendiri atau termasuk rumah orang lain? Bagaimanakah jika rumah orang kafir? Jika yang dimaksudkan adalah basmalah sebagai zikir untuk berbagai macam aktivitas, ya, maka semuanya termasuk. Rumah sendiri, rumah orang lain, rumah orang kafir, rumah muslim, dan sebagainya. Ada yang mengatakan USG janin termasuk mencari-cari kesalahan Allah, sehingga tidak perlu USG. Apakah perkataan tersebut benar atau tidak benar? Namun dia adalah bagian dari ikhtiar untuk melakukan hal yang terbaik, melakukan antisipasi hal yang perlu antisipasi. Oh ini kegemukan, nanti terlalu gemuk jadinya, maka sekarang harus dikurangi es krimnya, apanya gitu. Maka itu bagian dari ikhtiar yang boleh. Saya diminta mencari kambing oleh orang tua untuk acara 40 hari kematian. Bolehkah saya carikan kambing dan niatkan untuk sedekah dan makan-makan saja? Acara tersebut saya tidak ikut. Ya, jika tidak ada pilihan yang lain dan jika menolak akan timbul madarat yang lebih besar, maka boleh dilakukan karena pertimbangan mengkhawatirkan terjadi madarat yang dinilai lebih besar. Apakah boleh hadir di acara 40 hari ayah dalam rangka silaturahmi? Karena banyak saudara ayah datang dan saya sangat jarang bertemu, sehingga bisa menghemat waktu. Misalnya ketika berlangsung, ketika kita membantu di dapur, perlu diketahui acara ini di kampung halaman ayah yang saya jarang ke sana. Ya, jika dalam rangka demikian, wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan tidak mengapa kehadiran orang tersebut untuk ini. Ada punya kawan, dia mulai mempertanyakan ragu dengan Allah menggunakan ayat-ayat Quran sudah tidak berlaku di zaman ini. Menganggap Al-Quran sudah tidak laku di zaman ini, bagaimanakah sebagai teman menasihatinya, pendekatan apa yang dilakukan? Padahal dulu dia rajin ngaji, dia sekarang telah berubah jadi setan. Maka ingatkan kalau kemudian sudah melekat hal tersebut ada pada dirinya, maka yang lebih baik adalah hindari dia. Jangan-jangan nanti kemudian boleh jadi maksudnya untuk memperbaiki, mempengaruhi, namun malah terpengaruhi. Hukum memakai produk yang bermerek dengan merek wayang, insya Allah tidak mengapa. Ini produk mereknya Gareng gitu, atau kemudian produk mereknya Petro, tidak apa-apa. Ya, tapi kalau kemudian merek berhala lain lagi. Ya, produk mereknya Yesus misalnya. Rincian hukum seorang yang melakukan syirik akbar, namun dia belum mengetahui hukum dari perbuatan tersebut adalah syirik akbar. Ya, dia hidup di tengah-tengah kaum muslimin, ataukah dia baru masuk Islam, ataukah sudah lama masuk Islam dan hidup di tengah-tengah kaum muslimin, ataukah kemudian tinggal di tengah-tengah orang kafir. Maka jika dia tinggal di tengah-tengah kaum muslimin, dia muslim sudah lama, bahkan sejak lahir dia muslim, maka ini bukan orang yang tidak tahu, namun orang yang tidak mau cari tahu. Maka dia statusnya tetap tahu. Statusnya tetap tahu. Maka aturan di dalam Islam itu seperti aturan di hukum manusia. Ketika undang-undang telah disahkan, sudah diterbitkan, maka semua orang dianggap sudah tahu. Yang dituntut itu adalah masyarakatnya. Kenapa kamu enggak ini? Saya Pak, saya enggak tahu Pak kalau naik motor harus bawa STNK. Enggak bisa. Yang dituntut masyarakat untuk kamu belajar dan tahu cari informasi gitu. Ketika sudah diterbitkan kemudian sosialisasi sudah dianggap cukup, sudah. Bahkan enggak disosialisasikan, cuma diterbitkan di halaman negara apa namanya. Setelah itu semua orang dianggap tahu. Ya, maka demikian, mirip dengan demikian. Ya, maka ketika dia adalah seorang muslim, tinggal di masyarakat kaum muslimin, dan itu untuk hukum yang besar-besar. Ya, dilarang melakukan kemusyrikan dan sebagainya. Ya, maka semua orang dianggap tahu. Kalau tidak tahu, maka dinilai bukan orang yang bodoh, namun orang yang lalai tidak mau cari tahu. Maka sehingga apakah dia statusnya musyrik? Iya, dia statusnya musyrik. Dia bukan orang yang tidak tahu, namun tidak mau cari tahu. Bedakan antara orang yang tidak tahu dan orang yang tidak mau cari tahu. Bagaimanakah hukum menggambar benda-benda mati dan buah-buahan dengan diberi mata, mata yang berbentuk titik bulat? Yang pernah saya baca kayaknya di yang sebatas yang saya pernah baca hukumnya boleh. Apakah ada cium kaki orang tua dalam suatu budaya masyarakat termasuk praktek sujud ibadah syirik akbar? Kalau maka ada cium kaki, ada sujud ibadah, ada sujud tahiyah. Sujud ibadah tadi telah kita sampaikan kondisinya dan hukumnya syirik. Sujud tahiyat ya, hukumnya haram. Sedangkan cium kaki hukumnya boleh. Ya, maka kalau sujud tahiyat terhadap orang tua, posisinya di depan kakinya orang tua. Kalau ini nyium telapak kaki orang tua. Ya. Saya bercita-cita suatu hari bisa mengajar ilmu tauhid di kampung saya yang masih jarang pembahasan tersebut. Baiknya buku apa yang diajarkan agar tidak kabur duluan di awal-awal? Jawabannya ajarkan tafsir Al-Quran. Di sini Anda belajar kemudian nanti kemudian di ayat-ayat tauhid, masukkan ajaran tauhid. Di situ ada Allah bolak-balik menyebut Allah, maka diingatkan tentang nama Allah Al-Ilah, Dia adalah Al-Ma'bud dan seterusnya. Ajarkan tafsir Al-Qur'an. Itu buku yang diterima semua orang. Itu buku yang diterima oleh semua orang. Aman kalau antum pakai. Apa pelajarannya tafsir Al-Qur'an? Apa buku rujukannya tafsir Ibnu Katsir? Sudah selesai. Sudah selesai. Nanti ya kan pakai cerita, orang pengajian kan pakai cerita. Nah, ceritanya nanti tinggal ada kata-kata la ilaha illallah, nanti apalagi dimulai dari juz amma. Kul a'udzu birabbin nas itu bahas istiadah. Membaca istiadah. Nanti kemudian kul huwallahu ahad ini bahas tentang masalah tauhid, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Walam yakul lahu kufuwan ahad, itu bahas tentang masalah asma wa sifat, tinggal dikasih itu. Maka ngajarkan tauhid tidak berarti harus ngajarkan kitab tauhid, ngajarkan salah satu al-usul, ngajarkan qawaidul arba, tidak harus. Ngajarkan tafsir Al-Quran, setelah itu dikasih muatan tauhid. Bagaimana hukum anak angkat, apakah bisa menjadi mahram? Jawabannya bukan mahram. Apakah takfir terhadap pelaku kemusyrikan sifatnya adalah muayyan? Jika yang dimaksudkan adalah pelaku kemusyrikan menyembah selain Allah, beribadah kepada selain Allah, dan dia adalah muslim, ya, dia dulunya muslim, hidup di masyarakat kaum muslimin, maka kita yakini dia. Maka kita yakini kalau dia adalah orang yang musyrik. Dan meyakininya dia adalah sebagai orang musyrik bagian dari al-kufru bitaghut. Ini bagian dari al-kufru bitaghut. Tadi 5 poin tentang sifat kufur bitaghut. Meyakini orang yang menyembah selain Allah itu kafir. Bagaimanakah anak menyikapi ibu yang sering menyebut-nyebut pemberian, selalu berkata? Ya, selalu dengan kadang-kadang tentu beda. Kalau kadang-kadang hukumnya tidak mengapa. Ya, jika diungkit-ungkit pemberian dalam rangka untuk ngajari bersyukur dan terima kasih. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat Ansar di kasus Hunain. Dan sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Hazm bahasanya ada menyebut-nyebut pemberian yang diperbolehkan, yaitu dalam rangka untuk mengingatkan orang untuk tahu syukur dan tahu terima kasih. Tapi itu tentu seperlunya dan sewajarnya. Dan jika selalu tentu itu jadi penyakit. Maka kewajiban anak, kali ini bagaimanakah anak, ya berarti sabar. Kalau kewajiban anak sabar, tadi ini pembahasan untuk pelakunya, enggak boleh. Bagaimanakah tanggapan Ustaz tentang belajar secara rutin kepada seorang yang dinilai ahli bid'ah karena sebagian kawan terfitnah dengan seorang kiai di YouTube sering apa ini men-share apa dengan alasan faedahnya bagus dan banyak. Maka sikap men-share dalam hal ini sebenarnya perlu dirinci. Jika tujuannya adalah untuk hujah alaihi, untuk orang-orang yang mengaguminya, kita sampaikan bahasanya, ini adalah ada pembahasan akidah yang lurus, bagus, kemudian kita tujukan kepada kepada publik, terutama kepada para pengikutnya untuk mengatakan, ini loh kiaimu seperti ini. Kalau memang betul-betul diikuti kiai, maka harusnya demikian. Ya. Adapun jika itu untuk share faedah ilmiah, maka tentu kemudian ada namanya i'tibarul ma'alatil umur, menimbang jauh ke depan. Kalau kemudian kita share itu menyebabkan orang kemudian, padahal yang kita mau kita orbitkan ini, men-share-nya kan berarti mengorbitkannya. Orang yang mau mengorbitkan ini, dia bercampur dirinya, ilmunya bercampur, ada yang benar, ada yang batil. Maka tidak boleh. Kalau untuk menegakkan hujah, tidak apa-apa, dicomot. Ini loh, kiaimu seperti itu. Tapi jika untuk men-share faedah ilmiah supaya orang tertarik belajar kepadanya, maka jika ilmunya itu bercampur, tidak boleh. Pilihkan kemudian orang-orang yang publik nanti merasa aman jika jika kemudian mencari video-video yang lain dari beliau. Maka bedakan antara konsumsi publik dengan konsumsi pribadi dengan untuk khayal ramai. Kalau dia seorang penuntut ilmu yang tahu, sudah punya dasar-dasar keilmuan, kemudian dia menilai, oh ini berfaedah, mufid untuk saya, kemudian dia catat atau kemudian dia cek kitabnya, kemudian dia jadikan itu sebagai ini, dan memang itu satu hal yang baik, tidak apa-apa. Tapi kalau kemudian dia share, beda antara kemudian dikonsumsi sama di-share. Kalau yang di-share itu haruslah orang yang aman. Di-share, diorbitkan, maka dia harus orang yang aman. Kalau orang tertarik dan cari video yang lainnya, maka di video yang lainnya dia akan mendapati kebenaran. Tapi kalau orang tersebut bercampur, maka orang tertarik dengan satu videonya, kemudian cari video-video yang lain, ternyata mendapatkan kesesatan di video-video yang lainnya, maka orang ini termasuk yang menjadi sebab tersebarnya kesesatan. Maka bedakan antara konsumsi pribadi, yang ini bisa jadi boleh untuk penuntut ilmu, karena dia mendapatkan faedah ilmiah. Namun, hendaknya faedah ilmiah yang lebih penting, ketika dia untuk konsumsi pribadi, untuk menambah faedah ilmiah, maka yang lebih penting itu adalah setelah itu, setelah mendengarnya. Apa setelah mendengarnya? Saya cari ini sumbernya kitab apa. Karena faedah ilmiah tersebut juga sumbernya cuma dari buku. Sumbernya dari buku. Nah ini sumbernya buku apa? Di searching, tanyakan Google dan yang lainnya, Maktabah Samilah dan sebagainya. Ya, kemudian ketika kemudian ada keperluan untuk dikutip, maka bisa dikutip bukunya. Bisa dikutip buku yang jadi rujukannya dan acuannya yang kita semangat mencarinya gara-gara mendengarnya dari seseorang. Ya, demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.